Ayo, kita terbang bareng yo. 1, 2, 3, go. Tak terpandang dan terdiam, ku mengingat sadarku bertakun bertambah terwujudlah. Come on. Terbayang yang terindah, yang terlampau berlalulah. Sadarku sempurna perasaan. Oh, wow. Come on. Kau yang diinginkan aku dari itu. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Yang terendah, yang terlampau, lalulah sadarku sempurna perasaan, rasa cinta. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. No, no. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. No, no, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Right, boys. Kau ajak diri kan aku